نقرأ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قوله إن قول الشارح وجزم النووي رحمه الله في الشرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. Berkata asy-syarih, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala asy-syarih, berkata pensyarah yaitu Syekh Sulaiman Al-Syaikh dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab At-Tauhid, kata beliau wa jazima an-Nawawi, yakni Syekh Al-alim yang dijuluki dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, menegaskan dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz kelima halaman 270, beliau menegaskan bitahrimil bina alal qubur mutlaqan, beliau menegaskan haramnya membangun bangunan apapun di atas kuburan, melarang untuk membangun bangunan apapun di atas kuburan. Itu makna mutlakan. Demikian kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz kelima halaman 270. Wa fi syarhi Muslim nahwahu aidha. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengucapkan hal yang sama dalam kitab beliau yang lain, yaitu ketika mensyarah Sahih Muslim. Ketika mensyarah Sahih Muslim juga mengucapkan haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim Ibn Al-Hajjaj. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim oleh beliau, oleh An-Nawawi, juz ketujuh halaman 37. Juz ketujuh halaman 37. Naam. Adapun syarah yang dimaksud adalah Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Al-Syaikh dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Wa qala Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, dan juga dikatakan oleh Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Imamul Hanabilah, tokoh ulama dari kalangan Hanabilah, sahibul musannafat, yang memiliki tulisan-tulisan besar seperti kitab Al-Mughni dan kitab Al-Kafi. Beliau berkata, "La yajuzu ittikhadul masajid 'alal qubur." Tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Karena Nabi SAW qala, karena Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La'anallahu al-yahud wan nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa qad rawayna anna ibtida'a ibadatil asnam ta'dhimul amwat. Dan kami sudah meriwayatkan sekian riwayat yang menjelaskan bahwasanya permulaan penyembahan berhala dimulai dengan pengagungan orang-orang mati. Jadi penyembahan berhala dimulai dengan pengagungan orang-orang mati. Watiqadu suwarihim, dan mengambil atau menjadikan gambar-gambar tokoh orang mati tersebut, membuat lambang-lambangnya dan kemudian disembah. Wa tamassuh biha, wasalat indaha, kemudian mulai mengusap-ngusap benda-benda tadi, kuburan-kuburannya, patung-patungnya, atau benda-benda yang sebagai lambangnya, mereka usap-usap, kemudian mereka salat menghadapnya. Intaha, selesai ucapan beliau. Khana bin na'azakumullah, ya'ni terjadinya penyembahan berhala di mana-mana, penyembahan-penyembahan terhadap patung-patung berhala dimulai dari pengagungan orang mati berlebihan, dengan dibangun kuburannya, dengan dibikin patung-patungnya, dengan membikin lambang-lambangnya, dan kemudian mereka mengusap-ngusapnya, kemudian memujinya berlebihan, kemudian berdoa meminta kepadanya, beristighosah, meratap kepadanya, ya fulan, ya fulan, ya wali fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan, dan seterusnya. Akhirnya ubidat, disembah. Di antaranya riwayat siapa? Ini kan kalimatnya, waqad rawaina, dan kami telah meriwayatkan kisah penyebab pertama penyembahan berhala. Di antaranya, naam, kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang awal pertama terjadinya kesyirikan di zaman kaum Nuh. Barakallahu fikum. Yaitu memuji tokoh-tokoh orang solehnya yang sudah mati, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Dan kemudian mulailah mereka mengagungkannya, membesarkannya, sampai menyembahnya. Wala farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi ha'ilun awla, dan gak ada perbedaan antara apakah antara kuburan dengan dia ada penghalang ataupun tidak ada penghalang, sama saja tidak boleh. Mengapa sama saja ada penghalang atau tidak ada penghalang? Li'umumil ism, karena keumuman namanya tetap kuburan. Kalau sudah dikasih alas, kuburan. Kalau sudah dikasih lantai, kuburan. Kalau sudah dikasih permadani di atasnya, kuburan. Tidak berubah namanya. Berarti ketika Nabi berkata, jangan jadikan masjid di atas kuburan, atau beliau menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid, maka selama nama kuburan melekat padanya, maka tetap tidak boleh. Apakah dihalangi dengan kain, dihalangi dengan permadani, dihalangi dengan keramik-keramik yang dipasang, atau dengan apapun, tetap dia kuburan. Tetap terkena hadis Nabi, terkena hadis Nabi, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Li'umumil ism, karena keumuman penamaan tadi. Wa'umumil illah, dan keumuman illatnya. Apa illatnya? Masih ingat? Jangan lupa. Illatnya adalah menutup pintu-pintu kesyirikan. Atau dengan istilah yang lebih terkenal di kalangan para fuqaha, apa itu? Dar'ul mafasid, menghindari mafsadah-mafsadah. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana alladhi takhadhu qubural anbiya'i masajid, dan juga karena Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa ma'lumun anna qubural anbiya' la tanjus. Padahal sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwa kuburan Nabi tidak najis. Jadi gini, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita bahas. Ada beberapa fuqaha, imam-imam, para ulama, ahlu sunnah, yang berpendapat tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, kecuali kalau ada alas. Di tanah perkuburan, baik. Kata mereka, betul, tidak boleh sholat di kuburan, karena kuburan ini kan jasad-jasad manusia yang dulu, yang dulunya lagi, yang dulunya lagi, yang sudah menjadi tanah, digali lagi, dikubur lagi kuburan baru, digali lagi, digali kuburan baru, digali lagi, diisi kuburan baru, jenazah baru, mayat baru, akhirnya tanah tadi tercampur dengan sisa-sisa jenazah. Sahih apa enggak? Ini kubur nih, sudah jadi tanah. Kemudian datang jasad baru, digali. Yang tadi sudah jadi tanah dari serpihan-serpihan jenazah, keluarkan itu. Menbus namanya. Menbus itu terbongkar. Dengan sengaja, masukin jenazah baru, kubur lagi. Tanah yang tadi di bawah jadi ke atas. Maka kata mereka, tidak boleh sholat di atas kuburan. Karena tanahnya bercampur dengan serpihan-serpihan jenazah. Sehingga jangan sholat di atasnya, haram. Kecuali kalau pakai permadani. Kan gak kena najis. Atau sudah dibangun dengan bagus, pakai keramik. Tidak menyentuh tanah. Tidak menyentuh tanah. Bagaimana? Bolehkah sholat di atasnya? Boleh. Kalau bainahu wa bainal ardi hailun. Kalau antara dia dengan tanah ada penghalang, tidak mengapa. Baik. Apakah pendapat ini rajih? Apakah pendapat ini pendapat yang kuat dari para ulama rahimahumullah? Tidak. Ini pendapat yang lemah. Mengapa? Kuburan Nabi saja enggak boleh. La taj'al qabri. Rasulullah SAW menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Taib, apakah Nabi juga najis? Enggak. Ma'lumun masyhurun anna an-nabi au jasad an-nabi la tanjus, bahwa jasad Nabi enggak najis. Bahkan enggak rusak. Bagaimana dengan pendapat ini? Barakallahu fikum. Artinya pendapat tadi lemah. Kalau saja karena najis, maka Nabi akan berkata, kecuali kuburanku, karena aku tidak najis. Kan begitu. Justru yang pertama Nabi ucapkan adalah kuburan dirinya. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Idan al-illah, alasannya, ilatnya bukan najis. Bukan najis. Walakin al-illah mana? Dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid. Menolak kerusakan-kerusakan. Menutup pintu-pintu kesyirikan. Khawatir akan terjatuh dalam pengagungan orang mati. Itu ilatnya. Lagi pula, Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Disebutkan kalimatnya kuburan sebagai masjid. Sehingga selama namanya masih kuburan, gak boleh dibangun di atasnya masjid. Kalau udah dikasih permadani, tetap kuburan namanya. Kalau sudah dibangun, dikasih lantai, kasih keramik, tetap kuburan namanya. Maka selama itu kuburan, tidak boleh membangun di atasnya masjid. Berarti dibantah pendapat tadi oleh para ulama yang lain dengan dua hujah. Hujah pertama, keumuman penamaan kuburan. Selama itu masih kuburan, kata Nabi, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat sholat. Walaupun sudah dikasih begini, walaupun sudah dikasih begitu, tetap tidak boleh karena masih dinamakan kuburan. Alasan kedua, bahwa kuburan Nabi sendiri tidak boleh dijadikan masjid, dijadikan tempat sholat. Padahal tentunya Nabi SAW jasadnya tidak najis, bahkan tidak hancur. Tetap tidak boleh. Barakallahu fikum. Maka pendapat ini sangat kuat, menunjukkan bahwa dilarangnya sholat ibadah di atas kuburan bukan masalah najis. Tetapi karena masalah kekhawatiran pengagungan kuburan tersebut yang akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Wabil jumlati faman 'allala an-nahya 'anil salati fil maqbarah binajasati turbah khassah fahuwa ba'idun. Ringkasnya, siapa yang 'allala an-nahya, siapa yang memberikan alasan pelarangan sholat di atas kuburan adalah alasannya najis, siapa yang menganggap ilatnya adalah najis, najisnya turbah, najisnya tanah yang ada di situ, khusus karena najis, fahuwa ba'idun, maka itu pendapat yang jauh, maknanya jauh dari kebenaran, jauh an maksudin Nabi, jauh dari apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma la yakhlu an yakuna al-qabru qad buniya alaihi masjid. Lagi pula mereka biasanya memang membangun di atasnya masjid. Kalau bangun di atasnya masjid, jelas tanahnya terhalang dengan bangunan masjid tersebut, dengan tekelnya, dengan lantainya, dengan keramiknya akan tertutup. Tetapi justru itu yang dilarang. Nabi katakan jangan dibangun kuburan di atasnya. Fala yusalla fi hadzal masjid, maka jangan salat di masjid tersebut. Jangan salat di masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan, apalagi terang-terangan dalam rangka mengagungkan kuburan orang soleh tersebut. Apalagi benar-benar dalam rangka mengagungkan kuburan wali tersebut. Sawa'un kana khalfal qabri au amamahu bighairi khilafin fil madahib. Sama saja apakah kuburannya di depan atau masjidnya di depan atau di belakangnya, dan ini atas kesepakatan pada atau para semua tokoh-tokoh madhab. Sudah kita sebutkan tokoh-tokoh Syafi'iyah, Imam Syafi'inya sendiri, Imam Nawawinya sendiri dan lain-lainnya, juga tokoh-tokoh Hanafiyah sudah kita sebutkan, tokoh-tokoh Hanabilah jangan tanya. Alhamdulillah, li'annan Nabi SAW qala. Kenapa mereka sepakat dari semua madhab? Karena Nabi bersabda, innaman kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid wa salihihim masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid dan membangun kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarangnya, kata Nabi. Sungguh aku melarangnya. Demikian hadis yang sudah kita bahas sebelumnya dengan riwayatnya, dengan sanadnya, dan dengan kesepakatan para ulama tentang sahihnya. Wa khassa quburul anbiya'i was salihin. Mengapa dikhususkan kuburan nabi dan kuburan orang saleh? Li'anna 'ukufan nasi 'ala quburihim a'zham, karena kebanyakan manusia berkumpulnya di kuburan orang saleh, di kuburan para nabi. Sehingga Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan-kuburan orang saleh atau kuburan nabi sebagai masjid. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti kuburan orang awam boleh. Bukan berarti kuburan orang-orang yang bukan nabi, bukan orang saleh berarti boleh. Bukan. Semua kuburan, kan ada hadis yang tidak menyebutkan orang saleh ataupun para nabi. Yaitu hadis yang di atas tadi. Fala taj'alul quburo masajid. Enggak disebut kuburan siapa. Jangan jadikan kuburan-kuburan, berarti kuburan manapun, sebagai masjid. Cuma sering disebut kuburan orang soleh, sering disebut kuburan nabi, karena yang sering kali diagungkan, dimuliakan, diangkat berlebihan, biasanya para nabi dan orang soleh. Wattikaduha masajid ashad, maka membangun masjid di atas kuburan orang saleh atau kuburan nabi lebih dahsyat lagi. bagaimana dengan kuburan Nabi di Madinah? Jawabannya dari para ulama itu perluasan masjid yang akhirnya terpaksa kuburan Nabi seakan-akan di tengah masjid, menjadi tengah masjid. Walaupun sudah ditutup, sudah dilapis, sudah diberi tembok, bahkan sudah kita katakan itu di dalam kamar Aisyah yang kamu bisa lihat dari luar, di dalamnya masih ada lagi kotak lagi. Dalamnya lagi masih ada kotak yang seperti ini bentuknya. Paham? Supaya jangan ada yang menghadap kepada kuburan Rasulullah SAW. Orang yang sholat menyengaja menuju kamar Aisyah tersebut, kemudian menghadapnya, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau sholat jamaah, qad qamatis salah, kamu berbaris, bergeser, maju, ngisi yang kosong, ternyata kamu pas di belakang kamar Aisyah, berarti di belakang kuburan Nabi, tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena sutratul imam sutratun lil makmum. Yang dilihat kalau salat berjamaah, sutrah imamnya. Sutrah imamnya tidak menghadap kuburan, bahkan di depannya kuburan imamnya. Baik. Sehingga makmum yang di belakang menghadap ini, menghadap itu tidak dihitung. Karena yang dilihat adalah sutrah imamnya. Tetapi kalau salat sunnah, jangan menyengaja menghadap kuburan. Jangan menyengaja menghadap kamar Aisyah. Jangan. Cari tempat yang lain. Kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, maka sutratul imam, sutratun lil makmum. Sutratnya imam itulah sutrah untuk para makmumin. Wa kadzalika in lam yakun buniya alaihi masjid. Demikian pula, walaupun tidak dibangun bangunan masjid, tetapi ibadah di sana, fahadha qad irtakaba haqiqatal mafsadah, maka orang itu telah melakukan hakikat penentangan, hakikat kerusakan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat di kuburan. Min ajliha, tidak boleh salat di kuburan dengan salat yang ada sujudnya, ada rukuknya. Berarti boleh salat di kuburan kalau tidak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Boleh, yaitu salat jenazah. Salat jenazah, ketika engkau terlambat menyolatkan jenazah saudaramu, maka kau datang ke kuburannya, salat di kuburannya, boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya, menanyakan tentang si fulan, aina si fulana yang biasa membersihkan masjid. Ya Rasulullah SAW meninggal, ya kami sudah salatkan kemarin. Kenapa enggak beritahu aku? Mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya dan Nabi salat di sana. Berarti yang tidak boleh adalah salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya di perkuburan. Yang dibolehkan hanya salat jenazah. Fa inna kullama kanin sulliya fihi sama masjidan. Mengapa dilarang walaupun tidak membangun bangunan masjid, hanya salat saja di sana? Karena semua tempat yang kamu salat di atasnya, maka dia juga disebut masjid. Sebagaimana Nabi menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan tahur. Maka kalau engkau mengerjakan sholat di sana, berarti engkau memfungsikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Wahada haram, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kana mawdi'u qabrin aw qabrain, walaupun itu tempat satu kuburan atau dua kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah setiap pakaian yang jatuh di kamar mandi itu menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk salat dikarenakan kamar mandi WC itu adalah tempat najis? Tidak mesti. Kalau engkau sudah menyiramnya, apalagi sudah mandi padanya, bukan kencing loh ya, sudah selesai urusan buang air besar, buang air kecil selesai, kamu mandi sehingga air mengalir semuanya. Mengalir dari semua tempat tadi ke pembuangannya. Kemudian kamu, baju kamu jatuh. Kamu angkat. Kalau yang menempel padanya hanya air tadi, air putih tadi, tidak najis. Kalau ragu-ragu, kamu cium. Karena air tetap suci. Kecuali kalau berubah warna, rasa, dan baunya. Warnanya sudah jelas warna air, karena sudah disiram banyak ketika kamu mandi tadi. Tambah lagi, barakallahu fikum, tidak ada warna apapun. Airnya air putih biasa. Satu lagi tinggal, baunya. Enggak ada bau najis, maka tidak najis. Nah, yang sering membuat orang susah adalah ihtiyat-ihtiyat, atiyat, kehati-hatian, kehati-hatian, kehati-hatian, akhirnya jadi kacau. Enam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, asakurka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.